إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adani Allahu ayyakum minan nar ikhwati fillah talabah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai dari malam ini kita lanjutkan kembali kajian kita bersama, membaca kitab bersama, yaitu kitab Mudzakkiratul Haditsin Nabawi fil aqidati wal ittiba', yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Al-Imam Rabi ibn Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah. Nami khawati fillah talabah rahimani wa rahimakumullah. Masuk pada hadis yang baru, al-hadithu rabi'a asyar, itu hadis yang ke-14 dari kitab ini. Qala hafizahullah ahabbul a'mali ila Allah azza wa jal, amalan yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai, yang paling dicintai dari amalan-amalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa an abdillah ibni mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyu? Qala birrul walidain. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah, yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai, paling Allah sukai untuk seorang hamba melakukannya. Qala as-salatu ala waqtiha, kata Rasulullah, salat pada waktunya. Nah, ini yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai, yang akan mengantarkan seorang hamba kepada cinta Allah subhanahu wa ta'ala, as-salat, salat. Kemudian aku berkata, tumma'ay, kemudian apa wahai Rasulullah? Qala birrul walidain, bersikap baik, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini juga amalan yang dicintai dan paling dicintai Allah azza wa jalla. Qultu tumma'ay, aku bertanya, kemudian apa wahai Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, berjuang menegakkan kalimat tauhid di atas muka bumi. Nah, rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, Imam Muslim, dan al-Imam Ahmad rahimahumullahu taala. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan di akhir nam hadis Abdullah bin Mas'ud menyebutkan haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan itu kepadaku. Walau istazadtuhu lazadani. Seandainya aku minta tambah lagi, aku bertanya, "Tsumma ai ya Rasulullah?" Apalagi wahai Rasul? Tentu Rasul alaihi salatu wasallam akan menyebutkannya lagi, akan menambahkan lagi. Nah, qala sahabiyul hadis, sahabat dari hadis ini, taqaddamat tarjamatuhu fi syarhil hadisi raqmu khamsah, telah berlalu biografi tentang sahabat tersebut, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam syarah hadis nomor 5. Bisa dilihat lagi. Al-mufradatu, kosakata-kosakata yang ada dalam hadis ini, ahabbu ilallah. Apa makna ahabbu ilallah? Qala aktsaruha mahabbatan ilallah wa afdaluha. Yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai, artinya aktsaruha mahabbatan ilallah, yang paling banyak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling banyak kecintaan Allah kepadanya. Wa afdaluha, dan paling utama, jadi seutama-utama ketaatan kepada Allah. Nah, qala birrul walidain ta'atuhuma wal qiyamu bihuquqihima wal ihsanu ilaihima. Arti dari birrul walidain, nah, kita sering mendengarnya birrul walidain. Apa artinya ta'atuhuma? Yang pertama, taat kepada kedua orang tua dalam hal yang baik. Walqiyamu bihuquqihima, memenuhi atau melaksanakan hak-hak keduanya sebagai orang tua. Walihsanu ilaihima, dan berbuat baik kepada keduanya. Ini semua bentuk-bentuk dari birrul walidain, hak orang tua kita yang melahirkan kita, yang mengasuh kita sejak kecil, punya hak yang besar tentunya. Nah, atas diri-diri kita masing-masing. Qala ba'dahu al-jihadu fi sabilillahi jalla jalaluhu. Jihad di jalan Allah jalla jalaluhu, artinya bazlun nafsi wal mali fi da'watil kuffari ilallahi wa qitalihim li'ilai kalimatillah. Artinya bazlun nafsi, mengorbankan jiwa. Nah, mengorbankan jiwa. Walmal, dan harta. Untuk apa? Fi da'watil kuffar, dalam mengajak orang-orang kafir ilallah, kembali kepada Allah. Ini bentuk jihad yang pertama, mengorbankan jiwa dan harta yang kita miliki untuk mendakwahi orang-orang kembali ke jalan Allah. Sehingga sebagaimana disimpulkan oleh para ulama rahimahumullah, di antaranya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, bahwa thalabul ilm di zaman kita ini termasuk jihad fi sabilillah. Nah, jadi kita berada di sini bukan tanpa arti. Ya, tapi ini termasuk bentuk jihad kita memperjuangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, agama Islam bagaimana bisa tegak di atas muka bumi. Nah, tidak ada jalan lain untuk zaman-zaman ini kecuali dengan talabul ilm, dimulai dengan mencari ilmu agama. Tidak mungkin kita berjihad membawa senjata menyerang orang-orang kafir kecuali harus dengan ilmu. Nah, qala wa qitaluhum li'la'i kalimatillah, dan juga memerangi mereka untuk apa? Li'la'i kalimatillah, demi meninggikan kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah. Jadi itu semua tujuan kita semua kaum muslimin, nah, adalah untuk bagaimana kalimat Allah, Islam, la ilaha illallah menjadi yang tertinggi di atas muka bumi ini. Nah, itu tujuan kita semua. Tujuan kita dalam belajar, nah, tujuan kita dalam beramal soleh, tujuan kita dalam berdakwah, menyebarkan berbagai dakwah melewati berbagai media. Tujuannya adalah ini, memperjuangkan kalimat tauhid. Nah, inilah al-mufradat, kosakata dari hadis-hadis tersebut. Qala hafizahullah, al-ma'na al-ijmali, ma'na secara global dari hadis ini. Qala Syekh Rabi hafizahullah, kana as-sahabiyul jalil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu min qurra'i as-sahabati wa fuqaha'ihim. Nah, wa fuqaha'ihim wa ulama'ihim, adalah sahabat mulia Abdullah ibn Mas'ud, semoga Allah meridainya, min qurra'i sahabah, beliau termasuk ahli Quran dari kalangan sahabat. Nah, ahli Quran dari kalangan para sahabat, orang-orang yang memiliki perhatian yang lebih dalam membaca dan meriwayatkan Al-Quran. Wa fuqahaihim, dan ahli fikih para sahabat. Wa ulama'ihim, dan ahli ilmu di antara mereka. Jadi para sahabat ada kalangan ulama'nya, yang memiliki ilmu yang tinggi. Nah, di antaranya adalah sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa kanat as'ilatuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tumbi'u an fiqhihi wa idrakihi. Dan adalah pertanyaan-pertanyaan sahabat Abdullah bin Mas'ud ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tumbi'u, mengkabarkan kepada kita tentang fiqhihi, dalamnya pemahaman, wa idrakihi, dan pengetahuan beliau. Nah, dari pertanyaan-pertanyaannya ini menunjukkan bahwa beliau orang yang faham benar-benar, orang yang punya ilmu, tidak sekedar bertanya karena tidak tahu sama sekali. Nah, tapi bertanya karena memiliki dasar ilmu, dasar fiqih yang dalam. Terbukti hadis-hadisnya yang dijawab oleh Rasulullah SAW memiliki makna yang sangat luas. Qala fa kama sta'alahuna an ahabbil a'mali ila Allah fa innana najidu fil as'ilati as-su'ala an a'zamiz dzunubi wa ashaddaha. Fa kama, sebagaimana beliau bertanya di sini tentang amalan yang paling Allah cintai. Fa innana najid, kita juga mendapati dalam pertanyaan-pertanyaan beliau ada as-su'al an a'zami dzunubi wa asyaddaha, pertanyaan tentang dosa paling besar dan paling besar, paling keras dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain. Yang bertanya siapa? Sama sahabatnya, Abdullah bin Mas'ud. Nah. Fayujibuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut menjawab, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan bagi Allah niddan, tandingan. Tandingan dalam ibadahmu. Wa huwa khalaqaka, padahal Dialah yang menciptakanmu, bukan tandinganmu itu. Bukan yang kamu sembah itu, bukan yang kamu ibadahi, tapi Allah Subhanahu wa taala saja yang menciptakan kamu. Nah, maka ini sebesar-besar dosa. Allah yang menciptakan kamu, Allah yang memberikan rezeki kepada kamu, Allah yang mengatur kehidupan kamu, tapi kamu berikan ibadah kepada selain Allah. Nah, kesyirikan. A'udzubillah. Fayaqul, kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Tsumma ai?" Kemudian apa wahai Rasulullah? Fayaqulu lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, "An taqtula waladaka khasyata an yut'ima ma'aka." Yang kedua adalah engkau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau membunuh anakmu sendiri. Kenapa? Khasyata an yut'ima ma'ak, karena engkau khawatir dia makan bersamamu. Na'udzubillah. Membunuh anak sendiri karena khawatir rizkinya kurang, makanannya kurang. Nah, menjadi tidak kaya lagi. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rizkinya dan rizki anak tersebut. Nah, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang menanggung memberikan rezeki pada kalian dan juga pada anak-anak kalian. Nah, orang ini karena takut fakir, dia membunuh anaknya sendiri. Ini adalah dosa yang paling besar, yang kedua. Fayaqulu thumma ay. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, fayaqulu lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu zaniya halilata jarika. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi. Nah, tetangga yang seharusnya dijaga, tetangga yang seharusnya menjadi orang yang pertama kali kita lindungi dari berbagai kejelekan, namun justru mendapatkan kejelekan. Nah, maka ini dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat di sini yang bertanya juga sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini menunjukkan dalamnya ilmu beliau. Beliau melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang cerdas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kecerdasan dan fikih beliau. Qala fa huwa kama yahrisu ay ya'rifa habba al-a'mali ila Allah yahrisu kadzalika ala ay ya'lama abghad al-a'mali ila Allah. Sehingga beliau sebagaimana yahris, semangat untuk mengetahui amalan-amalan yang paling Allah cintai, yahrisu kadzalik, beliau juga bersemangat untuk mengetahui abghadul a'mali ilallah, amalan yang paling Allah benci. Nah, demikian. Ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana pandangan seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Apa itu? Bagaimana dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia tidak membuat murka Allah azza wa jalla? Ini yang ditanyakan. Nah, yang paling utama dalam hidupnya Allah. Yang paling terbaik, paling istimewa dalam hidupnya, ya taat kepada Allah azza wa jalla sebagai hamba ciptaan Allah. Nah, ini seharusnya menjadi tujuan kita semua tentunya dalam hidup kita. Nah, karena Allah yang menciptakan kita. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku saja. Nah, sehingga jangan sampai kegiatan-kegiatan duniawiyah kita mengalihkan kita dari perhatian tersebut. Lihat bagaimana sahabat Abdullah bin Mas'ud tampak sekali bahwa beliau benar-benar memperhatikan masalah ibadah kepada Allah. Nah, demikian. Qala hafizahullah fa fi hadithina hadha bayanun li umurin salasatin hiya habbul a'mali ila Allah. Sehingga dalam hadis kita ini ada penjelasan tentang tiga perkara yang menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Nah, dalam hadis yang baru kita baca, awaluha yang pertama as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Fas-salatu ala aw fas-salatu fi haddi dzatiha hiya ar-ruknu tsani min arkanil Islam wa awwalul ibadati tasyri'an. Salat fi haddi dzatiha, salat itu sendiri atau salat zatnya itu sendiri dalam definisinya. Had itu definisi. Hiya ruknu tsani adalah rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam. Nah, kita semua pasti hafal rukun Islam. Ada berapa? Ada lima. Nah, yang perlu kita pahami makna dari rukun di situ. Kenapa disebut rukun? Yang mana rukun jika diterjemahkan secara bahasa artinya tiang-tiang. Nah, ini berarti menunjukkan begitu pentingnya rukun-rukun tersebut. Membayangkan suatu bangunan yang memiliki lima tiang, dia bersandar pada lima tiang tersebut, kemudian hilang satu, apa yang terjadi? Maka akan roboh bangunan tersebut. Begitu pula Islam. Kalau seorang mengaku Islam tapi dia tidak memperhatikan sholatnya atau dia mengingkari kewajiban sholat, maka kufur keislamannya. Nah, ini mana rukun. Dan sholat adalah rukun yang kedua dari rukun Islam. Lihat begitu pentingnya masalah sholat. Sehingga jangan sampai diremehkan, jangan sampai kita bermalas-malasan ketika sholat. Wa awalul ibadati tashri'an, dan merupakan ibadah yang pertama kali disyariatkan. Sholat juga yang pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajari umatnya beribadah kepada Allah setelah asyhadatain, setelah dua kalimat syahadat adalah salat. Jadi sangat penting sekali. Memiliki sejarah yang sangat mulia, nah, sangat agung. Tidak pantas untuk diremehkan. Walam yuballigha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasairi ibadati biwasitati Jibril wa lam yuballighha Rasulullah. Dan Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan syariat salat itu kasairi ibadat seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Untuk sholat ini khusus. Nah, untuk sholat ini khusus cara Rasulullah di dalam mendapatkannya, dalam menyampaikannya. Kasairil ibadati biwasitati Jibril, tidak seperti ibadah-ibadah yang lain yang melewati malaikat Jibril, lewat Al-Qur'an. Nah, melewati malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian malaikat Jibril mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, perintah Allah azza wa jal, kemudian disampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seluruh ibadah-ibadah selain sholat. Ya, selain salat. Jadi melewatinya malaikat Jibril. Tapi untuk salat bal astarallahu bi 'abdihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa, dari Makkah ke negeri Syam. Thumma 'araja bihi ila as-sama'i, kemudian setelah di negeri Syam Allah Subhanahu wa taala angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit, diangkat ke langit. Jadi bukan diterima wahyunya di bumi, tidak. Perintah tentang salat tidak didapatkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam di bumi sebagaimana perintah-perintah yang lain, tapi di langit. Wa hunaka fawqa as-samawatil 'ula najahu rabbuhu wa akramahu wa kallamahu fi fardhiyyatiha mubasharatan. Dan di sana yaitu di atas langit-langit yang tertinggi, najahu rabbuh, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya dengan dekat. Munajat itu berbicara dengan dekat. Wa akramahu, Allah Subhanahu wa taala muliakan Rasulullah. Wa kallamahu, Allah ajak bicara Rasulullah langsung mubasyaratan bi fardhiyatiha, tentang kewajiban salat tersebut. Nah, lihat. Jadi sangat besar, sangat agung, sampai-sampai karena agungnya perkara salat tersebut disyariatkannya bukan di bumi. Tapi di mana? Fis sama' au fawqas samawatil 'ula. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana sekali lagi keutamaan salat. Nah, demikian. Jadi ketika kita salat atau mendengar azan dikumandangkan, kita harus mengingat faedah-faedah ini biar apa? Biar mengagungkan. Nah, kalbu kita mengagungkan syariat ini. Nah, bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, syariat yang sangat tinggi, yang sangat Allah cintai. Qala wa idza fahadha dalilu 'azamatiha, sehingga ini semua menunjukkan tentang keagungan salat tersebut. Wa idza shallal 'abdu fa innama yunaji rabbahu, dan ketika seorang hamba salat, fa innama yunaji rabbahu, sungguh hakikatnya dia sedang berbicara dengan Rabb-nya. Ketika kita salat, hakikatnya kita sedang berbicara dengan Allah pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa afdalu waqtin yataqarrabu biha al-ibadu ila Allah huwa awailu awqatiha, dan waktu yang paling utama yang mana hamba-hamba mendekatkan dirinya kepada Allah padanya adalah awailu awqatiha, waktu-waktu yang pertama. Nah, jadi ini waktu yang paling afdal. Nah, waktu yang paling utama adalah awal-awal waktu sholat. Tidak menunggu ditunda-tunda sampai pertengahan atau sampai hampir selesai waktu. Nah, tidak, tapi dari awal. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuaddiha fi awaili awqatiha, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukannya di awal waktunya. Ini salatnya Rasulullah, panutan kita semua. Nah, jadi menggambarkan kepada kita tentang apa? Semangat beranjak menuju salat, tidak berlambat-lambat, tidak bermalas-malasan. Nah, salat dilakukan sebagai kebutuhan kita semua. Karena kita sangat butuh untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, butuh untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla, meminta bantuan Allah. Nah, dan tidak lain dan tidak bukan caranya adalah dengan as-salat. Nah, dengan salat. Sehingga jadikan salat-salat yang kita lakukan sebagai kebutuhan. Sehingga kita semangat dalam melakukannya, tidak karena terpaksa. Nah, jangan sampai kita salat karena terpaksa. Qala wa raghaba fi dzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga raghaba fi dzalik, mendorong umatnya untuk melakukan hal tersebut, salat di awal waktu. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam kama fi hadzal hadis, dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis ini, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya, ai fi awailiha, di awal-awal waktu salat tersebut. Nah, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sementara kita cukupkan sampai sini. Nah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu barakallahu fikum.